Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-huruf al-musyabbahah bi laisa yang ketiga adalah in. Jadi di sini in musyabbahah al-musyabbahah bi laisa berarti nafiyah menafikan. Kemudian amalnya amal kana yaitu tarfa'ul mubtada wa tansibul khabar. Jadi bukan in syartiyah ini ya. Saya bacakan terlebih dahulu wa amma in an-nafiyah fata'malu 'amala laisa fi lughatil 'aliyah bi syurutil mutaqaddimah fima sawa'un kana ismuha ma'rifatan aw nakiratan nahu in zaidun qa'iman wa sumiya min kalamihim in ahadun khairan min ahadin illa bil 'afiyah. Sampai sini. Jadi in di sini dia punya amal yaitu merofakan mubtada dan menasabkan khobar, hanya saja ini digunakan di kabilah 'aliyah. Jadi di bahasa Aliyah ini Aliyah ini sebuah kabilah. Kabilah di atasnya Najd. Nah, ini mengamalkan in yaitu yang merofakan mubtada dan menasabkan khobar. Tentu harus memenuhi syarat. Pertama, dia harus tatawaffar asyrutul mutaqaddimah, dia harus memenuhi syarat-syarat yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu yang ada pada ma, berarti syarat-syarat ini. Silakan lihat lagi video yang menjelaskan tentang ma sudah saya buat. Kemudian yang kedua tambahannya yakunu ismuha nakiratan wa ma'rifatan. Isimnya bisa nakirah bisa ma'rifah. Sementara pada la ya ini yakunu ismuha wa khabaruha nakirataini. Jadi dia nakirah isim dan khabarnya. Kalau di sini isimnya itu bisa nakirah bisa ma'rifah. Contoh in zaidun qa'iman. Nah, in zaidun qa'iman in di sini ini bukan in syartiyah. Ya. Jadi kalau in masuk ke isim, ini adalah in al-musyabbah bilaisa, ya. Berarti in nafiyah ya. Tapi kalau in masuk ke fi'il itu in syartiyah. In yadhhab Zaidun yadhhab Aliun, nah, itu namanya in syartiyah. Menjazimkan fi'il mudhari kalau itu. Kalau ini dia in al-musyabbah bilaisa, berarti punya isim dan punya khobar. Contoh lagi, nah ini contoh yang ma'rifah ya. Ini isim yang ma'rifah. Zaidun kan ma'rifah. Nah, ini kalau ini yang nakirah. In ahadun khairun min ahadin illa bil afiyah. Tidaklah seseorang baik min ahadin dari orang lain illa bil afiyah, kecuali dengan afiyah, dengan sehat dan kondisi yang sehat dan kondisi yang bugar ya. Percuma ya kan banyak harta dan sebagainya kalau tidak sehat. Nah, ini irobnya adalah in. Ini namanya in nafiyah ta'malu 'amala laisa tarfa'u ismatan sibul khabara. In adalah in nafiyah, makanya musyabbah bi laisa nafiyah, tidaklah. Ta'malu 'amala laisa, dia memiliki amal-amalnya laisa ya, yaitu merofakan isim dan menasabkan khabar. Kemudian Zaidun ismuha. Zaidun ini isimnya, maka marfu sebagaimana isim kana. Kemudian qa'iman khabaruha, qa'iman ini sebagai khabarnya sebagaimana khabar kana mansub. In Zaidun qa'iman, tidaklah Zaid berdiri. In Zaidun qa'iman ay laisa Zaidun qa'iman. In ahadun khairun ay laisa ahadun khairun min ahadin illa bil afiyah. Ini gampang ya. Pasti teman-teman juga bisa memahami. Silakan kalau ada yang belum paham ditanyakan kolom komentar, nanti saya akan jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.